Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tauhid, yang pada pertemuan yang telah lalu kita memasuki bab yang ke-38 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallah aw tahlilin ma haramallahu faqad taqadahum arbaban. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu hukum seorang hakim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan ini adalah termasuk salah satu macam bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan ibadah hati. Sehingga apabila kita melihat seseorang dia melakukan suatu keharaman, seperti mungkin dia minum minuman keras, atau dia mendengarkan musik, atau yang semisalnya, maka tidak serta-merta kita mengkafirkannya. Ya. Karena yang namanya menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan ini termasuk dari ibadah hati. Maka orang yang dia melakukan suatu keharaman, tidak mutlak kita langsung kafirkan, tidak mutlak kita mengatakan bahwasanya orang tersebut telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bisa jadi, dan ini kebanyakannya, orang yang dia melakukan suatu keharaman, dia masih meyakini bahwasanya hal tersebut adalah suatu perkara yang Allah haramkan. Karena hawa nafsunya, ya dia melakukan keharaman tersebut. Tapi dalam hatinya dia masih meyakini hal tersebut adalah suatu keharaman. Maka begitu pula dengan seorang hakim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak mutlak kita kafirkan. Karena ada sebagian kelompok yang mereka sabet rata, tidak pandang bulu. Setiap orang yang dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kafirkan. Padahal tidak seperti itu. Bisa jadi seorang hakim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah, dalam hatinya dia tidak membenarkan perbuatan tersebut. Oleh karena itulah para ulama mereka merinci terkait dengan hukum seorang hakim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensifati para hakim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dengan 3 sifat. Yang Allah sifatkan hal tersebut dalam surah Al-Ma'idah. Ayat yang ke-44, Allah mensifati orang yang berhukum dengan selain hukum Allah disifati dengan kafir. Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang dia berhukum dengan orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Maka dia adalah orang yang kafir. Dan dalam ayat yang ke-45, Allah sifati dia sebagai orang yang zalim. Pada ayat yang ke-45 dalam surah Al-Ma'idah, Allah sifati orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala disifati dengan zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia adalah orang yang zalim. Kemudian di dalam ayat yang ke-47, Allah sifati mereka dengan fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Dan barang siapa yang dia tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Maka para ulama menjelaskan, hal ini menunjukkan bahwasanya orang seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, hukumnya masing-masing tergantung dari keadaan mereka. Seorang hakim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah dihukumi kafir, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, jika dalam tiga keadaan. Beliau mengatakan fayakunu kafiran fi thalathati ahwal. Jadi seorang hakim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah dikafirkan jika dalam tiga keadaan. Yang pertama, idza taqada jawazal hukmi bighairi ma anzalallah. Yaitu jika seorang hakim tersebut meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hakim dia memiliki keyakinan bahwasanya bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir dan masuk ke dalam surah Al-Maidah ayat 44. Walaupun mungkin ya dia sama sekali tidak berhukum dengan hukum Allah, hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Dan dia tatkala menerapkan suatu kasus, dia selalu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dalam hatinya dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Kemudian yang kedua adalah idza taqada anna hukma ghairillahi mithlu hukmillah. Jika dia meyakini bahwasanya selain hukum Allah Subhanahu wa taala seperti hukum Allah, dalam artian dia meyakini sama-sama baiknya, berarti sama-sama boleh untuk berhukum dengan hukum tersebut, baik hukum selain Allah maupun hukum Allah ini hakikatnya sama-sama untuk kebaikan, maka seorang hakim yang meyakini seperti ini, maka dia telah kafir. Kemudian yang ketiga, dan ini jelas, yaitu jika dia meyakini bahwasanya selain hukum Allah ahsanu min hukmillah, lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini jelas akan kekafirannya. Jadi seorang hakim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah dikafirkan jika dalam tiga keadaan. Yang pertama, jika dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, walaupun dia tetap meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Namun apabila dia meyakini bolehnya, boleh juga berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia tetap kafir. Yang kedua adalah dia meyakini bahwasanya selain hukum Allah itu sama baiknya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama boleh menerapkannya, maka dia pun telah kafir. Dan yang ketiga yang lebih parah, jika dia meyakini bahwasanya selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah disifati dengan zalim, sebagaimana yang jelas oleh Syaikh Shalih Utsaimin, yaitu idza taqada, yaitu jika dia meyakini bahwasanya hukum yang Allah telah turunkan adalah sebaik-baik hukum, wa annahu anfa'u lil ibadi, dan dia meyakini bahwasanya hukum Allah ini adalah hukum yang paling bermanfaat bagi hamba, wal biladi, dan juga bermanfaat bagi suatu negara, wa annahu alwajibu tatbiquhu, dan dia pun meyakini wajibnya menerapkan hukum Allah. Jadi yang disifati zalim, dia meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah, dan dia meyakini bahwasanya hukum yang paling memberikan manfaat bagi hamba dan negara adalah hukum Allah, dan dia pun meyakini wajibnya menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi ya, hamalahu al-bukd wal huqd lil mahkumi alaihi hatta hakama bighairi ma anzalallah fa huwa zalimun. Akan tetapi karena kebencian dia dan kemarahan dia terhadap orang yang sedang dia hukumi, mendorong dia ya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah zalim. Ya misalnya ada seorang hakim yang dia menghukumi seseorang, dan hakim ini meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin wajibnya menerapkan hukum Allah, karena orang yang sedang dia hakimi ini adalah orang yang mungkin dulu pernah menyakiti dia, yang dia memiliki kebencian dan kedengkian pada orang ini, dan hakim ini tahu kalau seandainya dia terapkan hukum Allah maka orang ini bisa menang, tapi kalau dia terapkan selain hukum Allah maka orang ini kalah. Maka karena kedengkian dia dan hasad yang ada pada dirinya, maka hakim ini akhirnya ya dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, biar orang yang dihukumi ini dia kalah misalnya. Maka hakim yang seperti ini zalim, karena hakikatnya dia telah berbuat zalim kepada seseorang. Kemudian yang ketiga adalah fasik, wa yakunu fasikan. Itu seorang hakim yang dia dihukumi fasik, yaitu apabila dia keyakinannya sama dengan keyakinan hakim yang zalim, ya. Akan tetapi li hawa fi nafsihi, akan tetapi karena hawa nafsu yang ada pada dirinya yang disertai dengan keyakinan bahwasanya hukum Allah adalah sebaik-baik hukum, hukum yang paling benar, akan tetapi karena hawa nafsunya, ya mungkin dia karena diberikan rizwah, dia disogok, atau mungkin karena kedudukan ataupun yang semisalnya, maka akhirnya dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, mungkin karena harta ataupun karena tahta kedudukan. Akhirnya orang ini berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin terkait dengan hukum seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang dihukumi kafir, terkadang dihukumi zalim, dan terkadang dihukumi fasik sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Ana ulangi sekali lagi, yang kafir ya jika dalam tiga keadaan. Yang pertama, jika hakim tersebut meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Yang kedua, jika dia meyakini bahwasanya selain hukum Allah ini sama baiknya dengan hukum Allah. Dan yang ketiga, jika dia meyakini selain hukum Allah ini lebih baik daripada hukum Allah. Kemudian ada pun yang zalim, jika dia meyakini bahwasanya hukum Allah adalah sebaik-baik hukum dan yang paling memberikan manfaat bagi hamba dan negara, dan dia meyakini wajibnya menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena kebencian dia dan kedengkian dia terhadap orang yang sedang dia hukumi mendorong dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini adalah zalim. Adapun yang fasik, yaitu jika seorang hakim dia berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsunya yang ada pada dirinya, yang disertai keyakinan bahwasanya dia meyakini hukum Allah adalah sebaik-baik hukum, hukum yang paling benar dan wajib menerapkannya, tapi karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, mungkin karena harta ataupun tahta, akhirnya dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil, dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama adalah sebuah atsar dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas berkata, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Ibnu Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, hampir-hampir batu dari atas langit jatuh menimpa kalian. Aku luqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar, akan tetapi kalian malah mengatakan telah berkata Abu Bakar dan Umar. Rawahu Ahmad. Atsar yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Perkataan Ibnu Abbas ini ada sebabnya. Ya, ini terkait dengan ibadah haji yang pada saat itu Ibnu Abbas melihat ya manusia, menurut Ibnu Abbas, walaupun ini adalah masalah khilaf di antara para ulama, ya mereka melakukan ibadah haji yang seharusnya adalah memisahkan antara haji dan umrah, malah mereka menggabungkan antara haji dan umrah. Menurut Ibnu Abbas, bahwasanya hal tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi manusia pada saat itu malah mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar melakukan ini dan itu. Yang menjadi syahid dari asar yang mulia ini adalah tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marah besar tatkala para manusia membenturkan perkataan Rasulullah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, sampai-sampai beliau mengatakan yusiku antan zila alaikum hijaratun minas sama, hampir-hampir batu dari atas langit jatuh menimpa kalian. Saya mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kalian malah mengatakan qala Abu Bakar dan Umar. Dijelaskan dalam kitab Tamhid dan juga Qaulul Mufid, li'anal wajiba, dikarenakan yang wajib atas setiap muslim apabila dia mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, dan dia memahami hadis tersebut, dan alul ilmi menjelaskan akan hadis tersebut, maka tidak boleh baginya meninggalkan hadis tersebut dikarenakan perkataan seseorang siapapun dia. Kalau sudah jelas bagi kita suatu hadis yang sahih, dan kita memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang benar sebagaimana dijelaskan oleh ahli ilmi, maka haram bagi kita untuk meninggalkan hadis tersebut disebabkan karena perkataan seseorang, siapapun dia. Wa ma'rufun, kata Syaikh Shalih Utsaimin, wa ma'rufun, dan suatu perkara yang ma'ruf, anna Abu Bakr wa Umar afdalu hadhil ummah, bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah semulia-mulianya umat ini. Wa aqrabuha ila shawab, dan mereka adalah manusia yang paling mendekati kebenaran setelah para nabi dan rasul. Bahkan Rasulullah pernah bersabda tentang mereka berdua ini, in yuti'u Abu Bakr wa Umar yursidu, rawahu Muslim. Jika kalian mentaati Abu Bakar dan Umar, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Juga diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, iktada'u billadaini min ba'di, contohlah dua orang setelahku, Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar, rawahu Ahmad. Juga dalam hadis yang sahih, yang hadis yang ma'ruf di dalam Arba'in Nawawi, Rasulullah bersabda, alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafai al mahdiin min ba'di, tamassaku biha wa'adu alaiha bin nawajid. Dan tidak diketahui sedikitpun dari Abu Bakar dan Umar bahwasanya mereka menyelisihi dalil yang berdasarkan karena pendapat mereka sendiri. Ya, tatkala mereka, seandainya mereka Abu Bakar dan Umar ini melakukan suatu amalan, kemudian ternyata menyelisih dalil, ini karena ijtihad dari mereka berdua. Tidak ada unsur kesengajaan bagi mereka berdua. Ya, maka apabila perkataan Abu Bakar dan Umar ini kok dibenturkan dengan perkataan selain keduanya, apabila perkataan Abu Bakar dan Umar manusia membenturkan perkataan keduanya dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas marah besar. Maka lebih-lebih lagi apabila Ibnu Abbas melihat kenyataan pada saat ini yang banyak dari manusia yang membenturkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan kiainya, dengan perkataan ustadznya, yang mereka ini jauh sekali kedudukannya dari Abu Bakar dan Umar. Ya, tatkala mungkin kita ada orang yang dia merokok, kemudian kita sampaikan dalil dari Rasulullah, la darara wa la dirara misalnya, tidak boleh kita menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain, kemudian dia mengatakan, tapi kiai saya mengatakan minimal hukumnya makruh misalnya, padahal kita menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para imam yang empat, mereka pun memahami akan hal tersebut, wajibnya untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan meninggalkan perkataan mereka jika perkataan mereka atau pendapat mereka ini menyelisih Al-Kitab dan Sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya tentang sifat sholat Nabi. Ya, sebelum beliau menjelaskan sifat sholat Nabi, beliau menjelaskan perkataan empat imam madhab yang menunjukkan tidak bolehnya kita taklid terhadap mereka. Yaitu diantaranya adalah perkataan Abu Hanifah pernah mengatakan, idza sahal haditsu fa huwa madhhabi, jika hadis itu telah sahih maka dia adalah pendapatku. Beliau pun pernah mengatakan, idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabara ar-rasuli fatruku qawli, jika aku mengatakan suatu perkataan yang perkataanku itu menyelisih kitabullah dan khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatruku qawli, maka tinggalkanlah perkataanku. Begitu juga dengan Imam Malik bin Anas, beliau pernah mengatakan, innama ana basyarun akhtau wa usibu, sesungguhnya saya ini adalah seorang manusia, terkadang saya salah dan terkadang saya benar, fanzuru fi ra'yi, maka lihatlah pendapatku, fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuhu, apabila seluruh pendapatku itu dia sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, maka ambillah, wa kullu ma lam yuwafiq Al-Kitab wa sunnah fatruku, namun apabila seluruhnya tidak sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah pendapatku tersebut. Begitu pula dengan Imam Syafi'i, ya, beliau pun pernah mengatakan suatu perkataan yang sangat indah. Beliau berkata, ajama'al muslimuna kaum muslimin telah bersepakat ala anna man istabana law sunnatun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayadda'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin telah bersepakat atas seseorang yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut disebabkan karena perkataan seseorang. Beliau pun pernah mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu." Jika kalian mendapatkan di dalam kitabku menyelisih sunnah Rasulullah, maka katakanlah dengan sunnah Rasulullah, peganglah sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah perkataanku. Dan Imam Ahmad pun pernah mengatakan, "Man radda haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halaka." Barang siapa yang dia menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada pada jurang kebinasaan. Pun beliau pernah mengatakan, "La tuqallidni wa la tuqallidni." Janganlah kamu taklid kepadaku. "Wala tuqallid Malik." Dan janganlah kamu taklid kepada Malik. "Wala Syafi'i." Dan juga kepada Syafi'i. "Wala Auza'i." Dan juga kepada Auza'i. "Wala Al-Thawri." Dan juga kepada Al-Thawri. "Wakhud haithu akhadu." Ambillah dari mana mereka mengambilnya. Ini diantara perkataan para ulama yang menunjukkan wajibnya bagi kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak boleh kita membenturkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan perkataan manusia. Kemudian dalil yang faedah dari asar yang mulia ini, yang pertama adalah wajibnya mendahulukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan seluruh manusia. Dan hal ini adalah merupakan bukti dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Di antara bukti orang yang mencintai Allah dan Rasulnya adalah dia lebih mengedepankan perkataan Allah dan Rasulnya dibandingkan perkataan semua manusia. Kemudian yang kedua, bahwasanya menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan ukubah akan menimpa diri mereka. Bagi orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka akan mendapatkan ukubah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Ibnu Abbas mengatakan, "Yusiku antanzir alaikum hijaratun minas sama." Dan ini adalah merupakan suatu perkara yang tidak mustahil menimpa orang-orang yang benar-benar menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah at-tahdhiru anit taqlidil a'ma. Ya, peringatan dari taklid ikut-ikutan, ya, taklid buta. Ya, mengikuti seseorang tanpa dilihat dari mana dia mengambilnya. Kemudian dalil yang kedua, itu perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, "Ajibtu li qaumin." Saya merasa aneh dengan suatu kaum, "araful isnada wasihatahu," yang mereka mengetahui sanad dari suatu hadis dan mereka pun mengetahui akan sahihnya hadis tersebut. "Yadhabuna ila ra'i Sufyani." Malah mereka memilih atau pergi atau lebih memilih pendapatnya Sufyan al-Thawri. "Wallahu ta'ala yakul," sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fal yahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi," maka hendaklah berhati-hati bagi orang-orang yang dia menyelisih "an amrihi" atas perintahnya, yakni perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "an tusibahum fitnah," yang mereka apabila menyelisih perintah Rasulullah maka fitnah akan menimpa mereka. Au yusibahum adabun alim," atau adab yang pedih akan menimpa mereka. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Atadri mal fitnah?" Tahukah anda apakah itu al fitnah yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini? Al fitnah itu, kata beliau, adalah asyirku. Al fitnah itu adalah asyirku. Bisa jadi tatkala seseorang yang dia menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai bentuk hukumannya Allah berikan dia fitnah. Bagaimana bentuk fitnahnya? Yaitu dia melakukan kesyirikan yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Oleh karena itulah Imam Ahmad mengatakan, "La'allahu," barangkali, "idza radda ba'da qawlihi," apabila seseorang dia menolak sebagian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "ayaqa fi qalbi syai'un min az-zaygi fayahlika," maka akan ada sesuatu kesesatan di dalam hatinya, ketergelinciran di dalam hatinya yang menyebabkan dia binasa. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan bahwasanya perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini, ya, ada sebabnya, Itu tatkala dikatakan kepada beliau bahwasanya ada seorang ada sebuah kaum yang mereka meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malah memilih pendapatnya Sufyan atau yang semisal dengan beliau. Kemudian tatkala Imam Ahmad mendengar pengaduan dari beberapa muridnya, maka Imam Ahmad mengingkari atas orang yang dia telah mendengar hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kok malah dia taklid kepada Sufyan Ats-Tsauri atau semisal yang keduanya. Yang pendapat dari ulama tersebut ternyata menyelisih hadis yang sahih tersebut. Ya. Dan yang seperti ini, orang-orang yang dia menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih, telah nyata bagi dia hadis tersebut adalah hadis yang sahih, maka dia akan ditimpa suatu musibah yang sangat besar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya yang mulia, dan dan sebagaimana yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ia terkait dengan orang-orang yang dia menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan fitnah, akan ditimpakan fitnah berupa kesyirikan ataupun azab yang sangat pedih. Hal ini menunjukkan bagi kita wajibnya bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala jelas bagi kita bahwasanya itu adalah sunnah Rasulullah yang sahih, dan tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena pendapat seseorang. Kemudian dalil yang terakhir itu dari An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra hadhihi al-ayah. Bahwasanya Adi bin Hatim yang pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang mulia ini, yaitu surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, telah menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka arbaban sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Adi bin Hatim mendengarkan Rasulullah membacakan ayat yang mulia ini, maka beliau berkata, "Fakultu," ya beliau dia berkata, "Saya berkata," kata Adi bin Hatim, "Inna lasna na'buduhum." Sesungguhnya kami tidaklah beribadah kepada mereka. Karena yang dipahami oleh Adi bin Hatim bahwasanya ibadah itu terbatas dengan sujud, doa atau yang semisalnya. Ya, sementara Adi bin Hatim, ya, dia merasa tidak pernah sujud kepada pendetanya, tidak pernah sujud kepada ulama, sehingga dia terdapat kerancuan. Tatkala mendengar ayat yang mulia ini, maka beliau berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya kami tidak beribadah kepada mereka." Kemudian pun Rasulullah menjelaskan, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu?" Bukankah mereka, yaitu para pendeta kalian, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian pun mengharamkannya? Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu? Dan bukankah mereka, yaitu para pendeta-pendeta kalian, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut-ikut menghalalkannya? Fakultu, maka aku pun berkata, bala, iya. Maka Rasul pun menjelaskan, berkata kepada Adi bin Hatim, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk dari peribadatan kepada mereka. Ya, dijelaskan di dalam kitab Mulakhas Sarah Ijmali dari hadis yang mulia ini, ya, tatkala Sahibul Jalil ini, sahabat yang mulia ini, mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka, yang mereka telah menjadikan para pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, istakala ma'naha. Kemudian Adi bin Hatim merasa iskal akan maknanya. Dia menyangka bahwasanya ibadah itu maqsuratun, hanya terbatas ala sujudi wa nahwihi, sebatas sujud dan yang semisalnya. Maka Rasulullah pun menjelaskan kepada Adi bin Hatim bahwasanya di antara bentuk peribadatan kepada pendeta-pendeta mereka adalah mentaati mereka di dalam penghalalan dan pengharaman. Ya. Jadi di antara bentuk peribadatan kepada mereka adalah mentaati mereka di dalam bentuk penghalalan dan pengharaman. Kemudian yang terakhir, faedah dari hadis yang mulia ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan, yang pertama adalah haramnya mentaati ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Dan barang siapa yang menganggap bolehnya melakukan hal tersebut, maka dia kafir. Kemudian yang kedua, bahwasanya menghalalkan dan mengharamkan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak seorang pun menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Jadi menghalalkan dan mengharamkan ini adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya ibadah ini tidaklah terbatas atas ruku saja atau sujud saja atau yang semisalnya. Tapi termasuk dari ibadah adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Tatkala kita memiliki keyakinan akan halalnya sesuatu karena Allah menghalalkan, maka hakikatnya kita telah melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengharamkan sesuatu yang memang Allah haramkan, maka ini pun hakikatnya kita telah melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwasanya orang yang mentaati ulama atau umara atau yang semisalnya di dalam pengharaman ataupun penghalalan, maka sungguh berarti dia telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke-38. Kita sekarang masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-39 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bab qaulillahi ta'ala, yaitu bab tentang firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Itu dalam surat An-Nisa ayat 60. Dijelaskan bahwasanya bab ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan bab sebelumnya. Ya, yang mana bab sebelumnya ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang hukum seseorang yang dia mentaati ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Adapun maksud dari bab ini, adapun bab ini, beliau ingin menjelaskan akan hukum orang yang hendak bertahakum, orang yang hendak berhakim kepada selain hukum Allah dan Rasulnya, tatkala terjadi perselisihan di antara mereka. Tatkala terjadi perselisihan di antara manusia, maka wajib bagi manusia tersebut mengembalikan hukumnya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia mengembalikan hukum permasalahan tersebut kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Wajib baginya untuk berhakim ya terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulnya. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini hanya ada dua poin, yaitu hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid dan penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatul hadal bab li kitabit tauhid. Hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid yang ana ambil dari kitab Mulakhas, kemudian kitab I'anatul Mustafid dan kitab Tamhid. Ya, di sini dikatakan bahwasanya muallif di dalam bab yang mulia ini memberikan suatu penegasan bahwasanya mengajukan suatu hukum ila ma anzalallahu, mengajukan suatu hukum terhadap hukum yang telah Allah turunkan, minat tauhid wal ibadah, ini termasuk dari tauhid dan ibadah. Ya, tatkala kita berselisih terhadap seseorang, ya, maka kewajiban bagi kita adalah mengembalikannya perselisihan tersebut terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk bentuk dari tauhid dan ibadah. Berarti sebaliknya, wa anal tahakuma ila ghairihi, dan barang siapa yang dia bertahkim, berhakim kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirkun billahi wa kufrun bihi, maka yang seperti ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertahkim, mengajukan suatu hakim tatkala menyelesaikan suatu urusan yang sedang kita permasalahkan di antara kita, di antara manusia, wajib kita kembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bagian dari tauhid dan ibadah. Maka barang siapa yang dia bertahkim, berhakim kepada selain yang apa Allah turunkan, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan ataupun kekufuran. Li'annal hukma lillahi wahda, dikarenakan hukum itu seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Taala, inil hukmu illa lillah, ya, bahwasanya tidaklah ada hukum kecuali hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fatahakumu ila ma anzalallahu dakhilun fit tahid. Maka bertahkim dengan hukum yang Allah turunkan, dakhilun fit tauhidi, maka masuk ke dalam bagian tauhid. Wa tahakumu ila ghairihi min anwa'i syirki, berarti berhukum atau bertahkim kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala min anwa'i syirki, ini termasuk dari jenis kesyirikan. Li'anna min makna la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, dikarenakan di antara makna persaksian seseorang tatkala dia telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia telah bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, di antara maknanya dan kandungannya adalah dia harus berhukum ila kitabillahi taala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, itu dia harus berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dikatakan wa man tahakama, dan barang siapa yang dia bertahkim, yang mengambil suatu hakim ila ghairi kitabillahi taala, yang tidak sesuai dengan alkitab, kitab Allah Subhanahu wa taala, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu qad akhalla bi kalimati tauhid, maka sungguh berarti dia telah mengurangi atau merusak kalimat tauhid yang dia telah ucapkan. Kemudian dijelaskan pula oleh Syekh Al-Usyair di dalam kitabnya, yaitu kitab At-Tamhid, beliau mengatakan ya bahwasanya munasabah bab ini dengan kitab tauhid dhahiratun, sangatlah jelas, yaitu bahwasanya ya wahia, yaitu berhukum, mengajukan suatu hukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala, ini qadhun fi asli tauhid, ini mencela asal dari tauhid yang bisa menyebabkan seseorang ini keluar dari Islam. Dan bahwasanya berhukum dengan syariat Allah ini adalah wajib. Sementara berhukum dengan hukum yang dibuat oleh manusia munafin li syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ini menafikan persaksian dia akan persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pun beliau mengatakan ya, fal hukmu baina al mutakhasimaini, maka hukum di antara dua orang yang dia berselisih, atau manusia tatkala dia berselisih, la budda ayurja'a fihi ila hukmi man khalaqa al mutakhasimina, maka wajib dikembalikan perselisihan tersebut kepada hukum, ila hukmi, terhadap hukum zat yang telah menciptakan mereka. Karena yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya Allah lah yang maha mengetahui, maha mengerti akan sesuatu yang terbaik bagi manusia. Tatkala mereka berselisih terhadap sesuatu, maka hendaklah mereka ini mengembalikan hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tentulah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling tahu tentang kebaikan bagi manusia. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Usyair di dalam kitabnya, yaitu At-Tamhid. Ya, maka di antara ya bentuk kesempurnaan tauhid atau bentuk orang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengajukan hukum kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian berdasarkan Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini saya membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'an, di antaranya adalah surat An-Nisa, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ayakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayudillahum dalalan ba'ida. Ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana yang beliau nukilkan dari perkataan Asy-Sya'bi, ya bahwasanya ayat yang mulia ini ada sebabnya, sebab turunnya ayat yang mulia ini. Adapun di antara sebab turunnya ayat yang mulia ini sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi, yang ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya yang mulia ini. Qala Asy-Sya'bi, berkata Asy-Sya'bi, kana baina rajulin minal munafikina wa rajulin minal yahudu minal yahudi khusumah, adalah ada di antara seorang laki-laki dari orang-orang munafik dan seorang laki-laki dari orang-orang Yahudi, mereka berdua ini berselisih. Faqala al-yahudiyyu, maka orang Yahudi berkata kepada orang munafik tersebut, natahakamu ila Muhammadin, kita berhukum kepada Muhammad. Mengapa orang Yahudi ingin berhukum kepada Muhammad? Arafa annahu la ya'khudhu riswa, karena orang Yahudi ini tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengambil riswah, tidak bisa disogok, ya. Kemudian orang munafik mengatakan, waqal munafik, ada orang munafik yang penampilannya Islam tapi dalam hatinya adalah dipenuhi dengan kekufuran, dia malah mengatakan natahakamu ilal yahud, kita berhukum saja kepada Yahudi, li ilmihi annahum ya'khuduna riswa, karena orang munafik tersebut tahu bahwasanya orang-orang Yahudi ini suka mengambil riswah. Fattafaqa, akhirnya mereka pun berdua bersepakat, ayatia kahinan, untuk mendatangi seorang kahin, fi juhayna, jadi juhayna, fayatahakama ilaihi, kemudian akhirnya mereka berdua pun berhakim kepada kahin tersebut. Maka turunlah ayat yang mulia ini, alam tara ilal ladina, alam tara ay al istifhamu huna inkari, istifham di sini adalah istifham inkari, ya. Wal khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khitab di sini adalah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, alam tara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yazumuna annahum amanu, yang mereka menyangka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman, ayat da'una al-imana bidzalika wahum kadibuna, yang mana mereka mengaku beriman terhadap Alkitab sementara mereka hakikatnya adalah mendustakan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan atau dijelaskan oleh Syekh Alusi, qauluhu yaz'umuna, firman Allah Subhanahu wa taala yaz'umuna yadulu ala annahum kadzaba, ahli ini menunjukkan bahwasanya mereka dusta, ya, orang-orang munafik yang dia mengaku iman, ya, maka keimanan mereka adalah dusta. Hal ini ditunjukkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yaz'umuna, yang mereka menyangka. Hal ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dusta. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, yang mereka menyangka beriman kepada apa-apa yang kau turunkan dan apa-apa yang telah diturunkan dari sebelum kamu, yaitu Al-Qur'an dan Al-Kitab allati qablahu, sebelumnya. Ya, yuriduna ayataha kamu ila tagut, yang mana mereka, ya, menginginkan untuk berhakim kepada at-tagut. Ay ya'diluna an kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ila ghairihima, itu mereka berpaling dari Alkitab dan as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada selain keduanya. Dijelaskan oleh Syekh Alusi di dalam kitabnya yaitu At-Tamhid, beliau mengatakan, qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala yuriduna, ini suatu kaidah yang sangat penting yang harus kita pahami, firman Allah taala yuriduna, dan mereka menghendaki, hadhihi dhabitun muhimmun, kata beliau, ini adalah merupakan dhabit yang sangat penting, patokan yang sangat penting, wa syartun fi nafyi aslil iman, dan syarat dari dinafikan asal keimanan seseorang, ya, terhadap orang yang dia telah berhukum kepada tagut. Tidak semua orang yang berhukum kepada tagut ini dikafirkan. Kapan dia dikafirkan? Syaratnya jika memang dia yuriduna, menginginkan untuk berhukum dengan hukum tagut tersebut. Fa inna man tahakama, ya, sesungguhnya, karena sesungguhnya orang yang dia terkadang berhukum dengan selain hukum Allah, qad yakunu bi iradatihi, terkadang memang karena kehendaknya, dalam arti memang itu pilihannya, dan memang dia tidak ada unsur kebencian dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, wa qad yakunu bi ghairi iradatihi, namun terkadang dia berhukum dengan selain hukum Allah ini bukan kehendaknya, tapi karena mungkin dia dipaksa atau terpaksa, sementara dia sebenarnya benci dengan hal tersebut. Maka yang pertama, orang yang dia berhukum mengajukan suatu hukum terhadap selain hukum Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia memang yuriduna, menginginkan berhukum dengan selain hukum Allah dan tidak adanya kebencian, maka inilah yang dinafikan keimanannya. Ya, aslu keimanannya hilang. menyebabkan dia bisa keluar dari Islam. Adapun orang yang dia mungkin dipaksa, ya, dia dipaksa untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak menginginkannya, maka tidak sampai dikafirkan. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi fal iradatu syartun, maka iradah di sini sebagai syarat yang mutlak dikafirkannya atau tidaknya orang yang dia berhukum atau mengajukan suatu hukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qad umiru ayakfuru bihi. Ya, sementara mereka telah diperintahkan untuk mengingkari hal tersebut, yaitu mengingkari hukum tagut. Ai wa qad umiru fil Qur'an, dan sungguh mereka telah diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an untuk mengingkari hukum tagut. Jadi fal amru bil kufri bitahakumi ila tagut amrun wajibun. Maka perintah mengkufuri atau menolak bertahkim dengan tagut adalah merupakan perintah yang wajib, wa min ifradi tauhid, dan ini termasuk dari bagian dari tauhid, wa min ifradi ta'dhimillahi, dan bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala fi rububiyyatihi, di dalam rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Faman tahakama ila tagut, maka barang siapa yang dia bertahkim kepada tagut bi iradatihi karena memang kehendaknya, faqad intafa anhu al-imanu aslan, maka ternafikanlah keimanan yang ada pada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridu syaitanu ayudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh, yaitu ayuridu syaitan, ya, syaitan menginginkan menyesatkan mereka dengan menghias-hiasi mereka untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah hadis yang mulia ini atau ayat yang mulia ini diantaranya, yang pertama adalah wajibnya bertahakum ila kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, waridha bidzalika wa taslim lahu. Jadi wajibnya ridho terhadap hukum Allah dan taslim, manut. Ya, minallahi risalah, dari Allah risalah, wa ala rasuli al-balag, dan wajib bagi Rasulullah untuk menyampaikan, wa alaina at-taslim, dan kewajiban kita adalah tunduk dan patuh. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan, fahuwa tagut, maka dia adalah tagut. Jadi orang yang dia berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah tagut. Wa man tahakama ila ghairi ma anzalallah, dan barang siapa yang dia mengajukan suatu hukum kepada orang yang dia berhukum dengan selain hukum Allah, fahuwa mutahakimun ila tagut, berarti dia telah berhakim dengan tagut. Ya, kemudian yang ketiga adalah wajibnya mengkufuri tagut. Dan tagut ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kathiratun, sangatlah banyak, wa ru'usuhum khamsah, dan kepalanya itu ada lima. Yang pertama adalah iblis laknatullah alaihi. Kemudian yang kedua adalah orang yang disembah dalam keadaan dia ridho. Yang ketiga adalah orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Dan yang keempat adalah orang yang mengaku perkara yang gaib. Dan yang kelima adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk dari tagut. Kemudian yang keempat adalah peringatan bagi kita untuk berhati-hati terhadap tipu daya syaitan. Yang mana tipu di antara bentuk tipu daya syaitan adalah dia menghias-hiasi keburukan dengan kebaikan. Menghias-hiasi keburukan dengan kebaikan. Kemudian yang kelima, ya, bahwasanya orang yang dia diseru atau diajak untuk bertahkim, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk menerimanya. Fa in a'rada, namun jika dia berpaling, fa huwa munafiqun, maka dia adalah orang munafik. Kemudian dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu surah Al-Baqarah ayat 11 yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, qalu, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Al-ifsadu dijelaskan oleh Syekh Alusi, al-ifsadu fil ardi, membuat kerusakan di di bumi ini maksudnya adalah al-isroku billah. Jadi maksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan kepada mereka yaitu orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini, maksudnya apa? Janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah bi tahkimi ghairi syar'illahi taala. Dan di antara bentuk mempersekutukan Allah adalah berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, menjelaskan, fal ardu islahu bi syariati wat tauhidi. Maka bumi ini dia akan menjadi baik yaitu dengan syariatnya dan tauhidnya. Dan sebaliknya, ya, kerusakan bumi ini disebabkan karena kesyirikan bi anwa'ihi, dengan segala macamnya. Yang di dalamnya adalah di antara bentuk kesyirikan alladzi minhu asyirku fit ta'ah, yaitu syirik di dalam ketaatan. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat yang mulia ini, ya, ayat yang mulia ini terkait dengan bab yang beliau sampaikan. Di antara bentuk kerusakan di muka bumi ini adalah melakukan kesyirikan, dan di antara bentuk kesyirikan adalah berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah surat Al-Maidah ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa hukmal jahiliyati yabguna, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, wa man ahsanu minallahi hukman, siapakah yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala, liqaumin yuqinun, bagi kaum yang yakin. Dijelaskan oleh Syekh Al-Usyi di dalam kitabnya At-Tamhid, hukmul jahiliyah yang dimaksud dengan hukum jahiliyah adalah hukum ayahkuma ba'duhum ala ba'din, hukum yang sebagian mereka menghukumi atas sebagian yang lainnya. Dalam artian, seorang manusia yasunu syari'atan, yang dia membuat atau menetapkan atau meletakkan suatu syariat. Jadi syariat dibuat oleh manusia dari perundang-undangan. Fayaja'alunaha hukman, yang kemudian manusia ini mereka menjadikan syariat buatan manusia ini sebagai hukum. Ya. Sementara sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bahwasanya hukum ini seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dijelaskan di sini, Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqal ibad, Allah lah yang menciptakan para hamba, wa huwa a'lamu bima yuslihuhum, dan Allah lah yang paling mengerti, ya, apa-apa yang menjadi baik bagi mereka. Ya. Kemudian barang siapa faman hakama, dan barang siapa yang dia telah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dalam artian berhukum dengan syariat hukum yang dibuat oleh manusia, ya, maka sungguh berarti dia telah mentaati manusia tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan manusia tersebut syarikan lillahi, sebagai syarikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Usy di akhir kitabnya ini, beliau menjelaskan bahwasanya masalah ini, ya, masalah tentang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala ini, banyak dari manusia yang salah di dalam memahaminya, khosatan indal sabab, terkhusus para pemuda, ya, terkhusus para pemuda yang mereka, ya, tidak membedakan di antara orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan permasalahan tersebut menjadi masalah yang satu bentuk saja. Dalam artian, intinya setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Padahal tidak seperti itu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Usy, beliau menjelaskan bahwasanya orang yang dia berhukum dengan selain hukum Allah ini, ada empat keadaan dilihat dari orangnya. Yang pertama adalah al-musyarri'u wassanu lidhalika. Yang pertama adalah orang yang mensyariatkan, dalam artian yang dia membuat syariat tersebut, yang membuat selain hukum Allah Subhanahu wa taala, wasanu, dan yang menetapkan atau yang menerapkannya. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, orang yang dia telah mensyariatkan suatu hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala, atau dia meletakkan hukum tersebut, wasanu lidzalika kafirun, maka orang yang seperti ini kafirun, ya, wa kufruhu zahirun, dan kekufurannya adalah kekufuran yang sangat zahir nampak, ya, li annahu ja'ala nafsahu tagutan, karena hakikatnya dia telah menjadikan dirinya sebagai tagut dan mengajak kepada manusia untuk beribadah kepada dirinya. Yang kedua, al-hakimu bidzalika tasyri. Yang kedua adalah seorang hakim yang berhukum dengan syariat tersebut, syariat yang dibuat oleh manusia. Fihi tafsil. Makanya seperti ini hukumnya tafsil terperinci. Yang pertama, fa in hakama marratan aw marrataini aw akthar min dzalika wa lam yakun dzalika dainan, apabila dia berhukum dengan selain hukum Allah hanya satu kali atau dua kali atau mungkin lebih dari itu, tapi dia tidak jadikan hal tersebut sebagai kebiasaan, wa huwa ya'lamu annahu 'asin, dan dia pun meyakini mengetahui bahwasanya dia telah melakukan suatu perbuatan maksiat tatkala dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka hakim yang seperti ini wala yukaffar, tidak boleh dikafirkan sampai dia menghalalkan. Kalau dia sampai menghalalkan maka kafir, tapi selama dia tidak menghalalkannya maka tidak dikafirkan. Kemudian yang kedua, amal hakimu, adapun seorang hakim yang dia la yahkumu bi syar'illahi batatan, yang dia sama sekali tidak pernah berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, wa yahkumu daiman, dan dia selalu berhukum bi ghairi syar'illah, selalu berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala, fahada min ahli ilmi, maka ini dari sebagian ahli ilmi mengatakan yukaffar mutlaqan ka kufri alladhi sannal qanuna, maka kafirnya ini mutlak, seperti kafirnya orang yang dia memang telah membuat undang-undang tersebut. Jadi apabila ada seorang hakim yang sama sekali tidak pernah berhukum dengan selain hukum Allah, ya dia selalu berhukum dengan selain hukum Allah, sama sekali tidak pernah berhukum dengan hukum Allah, ya tatkala menetapkan suatu hukum selalu berhukum dengan selain hukum Allah, maka sebagian dari ahli ilmi mengatakan orang ini adalah kufur secara mutlak, seperti kekufuran orang yang telah menetapkan perundangan-undangan tersebut. Kemudian yang ketiga, halul mutahakimina, itu orang yang mengajukannya, ya, orang yang mengajukan hukum terhadap seorang hakim yang memang berhukum dengan selain hukum Allah, ya, disebabkan dia memiliki perselisihan, ya, di antara dia dengan seseorang. Maka orang yang mengajukan hukum ini kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun hukumnya tafsil dirinci. Yang pertama, apabila memang dia menghendaki sebagaimana tadi kita jelaskan, ya, idza kana yuridul tahakum ila tagut walahu raqbah fi dzalika wa yara anal hukma bidzalika sa'igun wa la yaqrahu fa hadza kafirun. Jadi jika dia memang menghendaki berhukum dengan hukum tagut, ya, sangat menginginkan dengan berhukum dengan hukum tagut dan dia benci dan tidak benci dengan hukum tersebut, fa hadza kafirun, maka orang ini telah kafir. Adapun yang kedua, amma in kana la yuridu tahakum wa la yardahu, adapun jika dia tidak menginginkan berhukum dengan hukum tagut dan dia pun tidak ridho dengan hukum tagut, wa inna ma ujbira ala dzalika, dan dia dipaksa untuk melakukan hal tersebut, au annahu, atau yang pertama tadi dia tidak menginginkan berhukum dengan hukum tagut dan dia tidak ridho, ya, dia berhukum dengan hukum tagut karena dia terpaksa, dipaksa, atau dia mengetahui, au annahu alima anal haqqa lahu fi syar'i, dia mengetahui bahwasanya kebenaran itu ada di dalam syariat, kebenaran, dia yakin kebenaran itu ada dalam syariat, kemudian dia mengangkat perkara dia ke qadi, ke hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah, karena dia mengetahui kebetulan hukum tersebut sesuai dengan hukum syariat yang dia bisa mengambil haknya, maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Jadi apabila ada seorang yang dia berselisih kemudian dia mengajukan kepada seorang hakim, ya, yang hakim ini berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, karena memang dia terpaksa dan dia tahu bahwasanya kebenaran itu ada pada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga mengerti ya bahwasanya kebetulan hukum yang sedang dia berkasus ya, ini hukum tagut tersebut buatan manusia ini cocok dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia mengajukannya, dia meyakini bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dia dapat mengambil akan haknya, maka yang seperti ini fahada as-sahih, yang lebih sahih indi menurut Syekh Al-Usy adalah annahu jaizun, adalah boleh. Hukumnya boleh. Kemudian yang keempat adalah halatu daulah allati tahkumu bi ghairi syar'illah. Itu tentang keadaan suatu negara yang dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tafsir ya. Di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Usy, in kana tahkimul qanuni qalilan wa khafiyan. Apabila hukum dari perbuatan manusia tersebut adalah yang tersebar di negara tersebut adalah qalil dan samar ya, fal ardu ardul Islam, maka bumi tersebut adalah bumi Islam, jadi negara tersebut adalah negara Islam. Tapi apabila hukum yang tersebar ya, di negara tersebut adalah hukum tagutnya, fadaru darun kufrin, maka negara tersebut adalah negara yang kufur, negara yang kufur. Dan kita dapatkan di negara kita ini insyaallah taala ya, di sana ada hukum perdana pidata sama apa yang terkait dengan perdata pidana, perdata kebanyakan ini diambil dari hukum Islam ya, masalah kasus cerai atau yang semisalnya ya, ini kebanyakan adalah berdasarkan dari hukum Islam ya. Ini mungkin yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.